Yeah.

kita copot, pot, pot, pot, pot. Begini salah, begitu salah. Yang benar, yang bagaimana? Ini dilarang, itu dilarang. Yang boleh, yang bagaimana? Cinta. bukan apa cinta, apa cinta, cinta. Bukan apa cinta, cinta. Bukan apa cinta, bukan apa cinta, bukan apa cinta, bukan apa.